Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'hidih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwah sekalian wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita akan mengawali pembahasan kita tentang kitab Al-Wajiz, yang mana kitab ini juga merupakan kitab yang kita bahas pada semester atau tahun lalu bagi rekan-rekan kalian sebelumnya. Dan kitab ini sesuai dengan judulnya, Al-Wajiz, artinya yang ringkas, sehingga nanti ketika antum belajar mempelajari tentang fikih ini, diharapkan antum bisa mempelajarinya dengan cara yang ringkas dulu, kemudian baru antum membaca buku-buku yang mutawwal atau yang lebih panjang atau yang lebih luas lagi. Kemudian di kesempatan yang akan datang juga, bagi rekan-rekan yang terpilih untuk menulis di bawah bimbingan saya, maka tidak boleh hanya mencukupkan dari kitab ini sebagai sumber, tetapi harus mencoba membuka kitab-kitab yang lain, artikel-artikel yang lain, tulisan-tulisan para ulama yang lain sebagai sumber dari tulisannya. Karena buku ini sangatlah wajiz, sangatlah ringkas. Meskipun dia ringkas, tetapi dia cukup lengkap menyebutkan masalah-masalah beserta dalilnya. Jadi yang ringkas itu adalah pembahasan yang tidak bertele-tele, tidak banyak memberikan contoh, tetapi di mana di sana ada dalil dari Al-Quran ataupun As-Sunnah, maka beliau membuat masalah tersebut dan diletakkan dalam buku ini. Sehingga hal-hal yang tidak ada sumbernya dari Alkitab ataupun As-Sunnah mungkin tidak dibahas di sini. Seperti contohnya di dalam permasalahan salat, tidak disebutkan nanti apa hukum seseorang yang salat di atas hawa. Maksudnya salat sambil terbang. Ya. Sebagaimana yang ada dalam kitab-kitab Hanafiyah. Ini dibahas, bagaimana hukum seorang yang salat sambil membawa sampah. Itu dibahas di buku-buku Hanafiyah. Bagaimana hukum seorang yang sholat di atas air? Itu juga dibahas sebagai contoh-contoh. Fatwa-fatwanya pun sudah ada, hukum-hukumnya pun sudah ada, tetapi itu tidak akan kita bahas pada pembahasan kitab kali ini. Karena kitab kita pada perkara-perkara yang datang dengannya dalil, baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Karena judul kitab ini adalah Al-Wajiz fi fikhis sunnati wal kitabil aziz, yang ringkas dari fikih sunnah, artinya fikihnya di sini bersumber kepada sunnah dan juga bersumber dari Al-Quran, kitab Allah, yang mana kitab ini telah mengalami beberapa revisi di sana. Yang sudah memiliki buku bisa mengoreksi saya, menyampaikan, Ustaz kok pembahasan ini belum dibahas, Ustaz yang ini kok belum dibaca, ini belum cetakan revisi. Sedangkan cetakan pada tahun ini saya tidak akan membahas semuanya, dan ini cukup challenge, ya, cukup menjadi tantangan bagi ikhwah dan akhwat sekalian, karena saya tidak akan membahas semuanya seperti tahun lalu. Kalau tahun lalu sampai titik pun saya baca, tahun ini saya akan tinggalkan beberapa masalah yang saya anggap itu mudah, tidak saya sampaikan, tidak saya bahas. Antum pelajari sendiri. buka kamus sendiri ya dalam ujian, tetapi tidak akan saya ajarkan. Karena memang kita juga dibatasi dengan silabus, ya, bahwa pertemuannya sekian jumlahnya, bahannya sekian jumlahnya. Sehingga nanti kita akan bisa sampai kepada kitabun nikah, kita akan bisa sampai pada kitabul muamalat, ya. Syukur nanti kita bisa jinayat, ya, pada saatnya insyaallah ta'ala. Kalau kita sampaikan semuanya, maka waktunya tidak akan cukup. Tentu kalau kita akan memulai kitab fikih itu, pasti kitab fikih akan dimulai dari kitab ut-taharah. Meskipun demikian, ya, kita akan membahas tentang kitab ussalah pada pembelajaran kita reguler. Sedangkan kitab yang lain akan kita bahas pada daurah-daurah. Seperti yang sebelumnya. Jadi nanti akan ada daurah tentang kitab ut-taharah, nanti akan ada daurah tentang kitab muamalah gitu ya, dan seterusnya. Kemudian sebelum kita membaca kitab, kita juga harus melihat kepada daftar isi. Punya PDF-nya enggak? Kalau belum, cari ya, atau dikirimi namanya kitabnya. Nah, monggo bisa dibantu dicarikan, kemudian atau antum cari, tulis Al-Wajiz, bisa Arab enggak HP-nya? Kalau bisa Arab, bisa Arab. Apa sudah dapat? Sudah ada bukunya? Ya, pertama antum lihat fahresnya dulu. Daftar isi, apa aja sih yang akan kita pelajari? Supaya antum tahu ketika belajar itu apa saja yang kita pelajari nanti. Jangan ketika kita belajar antum kehilangan track. Jadi, yang akan kita bahas adalah hal-hal berikut ini. Nah. Boleh, boleh, silakan. Diawali dengan kitab ut-taharah ini belum akan kita bahas, tapi akan kita bahas pada kesempatan yang lain pada saat daurah begitu ya. Biasanya di hari Sabtu. Kitab ut-taharah ada tata cara mensucikan najis ya. Kemudian sunan fitrah, khitan, kemudian mencukur bulu-bulu yang lain. Kemudian siwak, kemudian menggunakan henna, kemudian adab di dalam membuang hajat, kemudian juga akan membahas tentang aniyah, bejana-bejana, akan bicara tentang batal wudu, kemudian mengusap kedua khuf, akan membahas tentang al-ghusl, mandi, akan membahas tentang rukun-rukun mandi, membahas tentang tayamum, kemudian pembatal, dan itu akan kita bahas dalam daurah insyaallah ta'ala. Sedangkan di dalam kitab ussalah ini yang akan kita pelajari ya. Dan kita akan lebih strict lagi ya, lebih ketat lagi dalam pembahasan kita insyaallah. Ini akan kita ikuti. Terkait dengan sholat itu, macam-macam yang kita pelajari. Diawali dengan kedudukannya dalam agama, hukum meninggalkannya, siapa saja yang diwajibkan untuk sholat, waktu-waktu sholat, kemudian hal yang terkait dengan sunnah-sunnah, kemudian apa yang terkait dengan qadha ya, kemudian daftar isi mas 505 mas. paling bawah. Kalau daftar isi pasti paling bawah. Ya. Coba dilihat HP-nya, bawa HP enggak? HP. Nah, dibuka. Kalau ada tablet, sudah ada ini ya, PDF-nya. PDF. Ya sudah, dibuka di daftar isi. Daftar isi itu paling bawah. Ya, sebelum penutup. Taib. Saya lanjutkan ya. Kemudian akan bicara tentang adzan. Kemudian bicara tentang apalagi tata cara sholat, rukun-rukun, kemudian sholat tatawu. Ya, sholat tatawu itu bermacam-macam juga. Ada sholat tahiyatul masjid, ada sholat qiyamul lail, ada juga sholat istikharah, sholat kusuf, kemudian sujud tilawah, sujud sahwi, dan macam-macamnya. Kemudian sholat berjamaah. Nah, kemarin kita baru sampai sholat berjamaah, habis waktunya ya. Ya. Sudah jamak ya? Sudah sampai sholatul musafir? Sudah. Khutbah, sholatul khauf? Belum. Kita cuma kehilangan sholatul khauf ya. Masya Allah. Ya. Berarti kita akan, kalau kita singkat pembahasan kita, insya Allah kedepannya kita bisa menyelesaikan pembahasan kita. Nah, ada ambulan berbunyi ya, menunjukkan adanya kematian biasanya. Karena dibawa ambulan tuh bisa selamat, bisa tidak selamat. Bahkan tidak dibawa pun bisa meninggal dunia. Jadi kitabul janaiz saya kira penting juga besok. Masya Allah. Kitabus Siyam tentunya dalam daurah sendiri ya, menjelang Ramadan. Baik, kita akan masuk kepada pembahasan kita hari ini, yaitu tentang kitabu sholah. Yang mana kitabu sholah? Kitab ini dikarang oleh Syekh Abdul Azim Al-Badawi. Beliau pernah datang di beberapa masjid di Yogyakarta. Beliau berasal dari Mesir ya. Dan kitab ini saya pilih dibandingkan kitab yang lain, karena kitab yang lain terkadang menyebutkan perkara-perkara yang enggak penting. Sedangkan di kitab ini semuanya penting. Begitu. Kemudian tidak bertele-tele, tidak banyak perkara-perkara yang ditambah-tambahkan. Baik, kita bersolah halaman berapa? 63. 6. Kitabus Salah. Bismillah. Sebelum saya lanjutkan sore hari ini, maka saya menyampaikan perkenalan dengan antum semua. Nanti antum bingung, ustaz siapa? Ustaz yang itu loh ngajar fikih. Enggak tahu namanya kan? Jadi saya perkenalkan, nama saya Subhan Hadafi. Ya, sering dipanggil Ustaz Subhan. Tapi ini Subhan yang lain, bukan yang sering di TV ya. Kalau yang sering di TV bawa motor gede itu Subhan Bawazir. Kalau ini Subhan yang lain lagi. Yang ini naiknya kuda. Ya, bagi rekan-rekan yang besok mungkin tertarik untuk belajar berkuda, kita beri kesempatan insya Allah. Seperti yang tahun lalu semuanya sudah pernah merasakan naik kuda, gitu ya. Nah, latihannya sudah dimulai lagi meskipun PPKM. Insya Allah. Besok Kamis ada loh. Kalau mau datang, datang aja. Tapi saya gak ada loh. Ada Mas Awang. Nah. Baik, kita lanjutkan. Nama saya Subhan Hadafi. Lengkapnya Muhammad Subhan Hadafi. Saya asli Jogja. Lahir di kota, anak kota ya. Kemudian orang tua dua-duanya juga dari Jogja, satu dari kampung, satu dari kota sini. Kemudian istri satu, alhamdulillah, minal muwahhidin, ahli tauhid. Kemudian kalau kuda ada 6, insyaallah ya. Boleh ta'adud kalau kuda ya. Kemudian apa namanya? Saya sebagai saat ini ya diamanai sebagai kepala madrasah di Madrasah Aliyah Mafaza. Jadi mungkin nanti kalau ada daurah diadakan di sana, karena saya memang harus ngantor di sana ya. Jangan kaget. Kebetulan punya ibu, saya diamanahi sementara ini. Tidak lama rencananya prakteknya lama sekali ini ya. Kemudian saya juga staf pengajar di Ma'had Jamilur Rahman. Saya mengajar usul fiqh untuk akhwat di LPK. Saya juga pengajar di Radio Muslim setiap hari Senin sore jam 4 sampai jam 5. Kemudian Selasa pagi jam 6 sampai setengah 7. Saya pernah mengajar di Ma'had Imam Bukhari di Solo. Setahun lebih sedikit. Saya juga pernah mengajar di Mediu, Al-Madinah International University of Malaysia, yang dulu di direkturnya, apa ketuanya itu Mas Amrullah waktu itu di sini sebagai mu'id, ya, asisten dosen, kemudian pernah juga jadi dosen. Saya pernah belajar di Malaysia untuk mengambil S2, pulang 2017, ambil Fakultas Syariah juga. Kemudian sebelum itu saya 2002 selesai dari kuliah saya di Jami' Islamiyah Bil Madinah Al Munawwarah, Universitas Islam Madinah, tahun 2002. Ya, udah lama sekali rasanya. Tapi sepertinya baru kemarin sore. Kemudian saya pernah juga ngajar di Ma'had Jamil di Bimbas ya. Tahun 2002 itu saya pulang tuh langsung ngajar di Bimbas beberapa saat. Kemudian kajian-kajian di Pogung ya, di Masjid Al-Asri, Masjid MPD ya. Kemudian kita ada bahas ilmu waris enggak? Enggak ya. Dulu itu ada loh. Saya sempat disuruh isi tentang ilmu waris. Subhanallah, kalau waktu kita berkah ya, akhi. Bisa kita sampai ilmu waris ya. Ya, bisa, entah nanti didaurahkan atau bagaimana. Saya kira begitu, insyaallah. Dan untuk kebaikan kita juga, nanti insyaallah di akhir daurah itu akan ada imtihan. Gimana itu imtihannya? Saya kurang tahu. Mungkin setelah akhir daurah, besoknya antum akan ada imtihan, begitu. Jadi dipastikan daurah itu antum juga memperhatikan dengan baik ya. Jangan sampai karena daurah tidak diperhatikan. Kalau daurahnya itu dekat dengan imtihan akhir, maka soalnya akan disatukan. Tapi penilaiannya mungkin dipisah. Nanti kita lihat insyaallah. Baik. Kemudian hobi masak. Dari kecil suka masak ya. Biar sering hangus, tapi suka masaknya. Kemudian selain masak, saya hobi bela diri. Sampai akhirnya sekarang memanah dan berkuda ya, dan memanah di atas kuda. Bahkan kalau kudanya enggak bisa dibawa ke rumah, terpaksa kita memanah di atas nine boot ya, Segway nine boot ya. Jadi apa namanya, tetap berolahraga terutama di masa pandemi ini ya, kan harus happy kalau di masa pandemi ya. Kalau kita di rumah diam terus nggak gerak, sakit nanti kita malah. Nah, taib, ana minta semangat dari rekan-rekan yang baru, karena kalau yang lama dulu semangat ya, datang tuh 5-6 orang. Kalian semangat, ustadznya juga semangat. Tapi kalau kalian lemes, kita juga lemes nih. Ya, datang cuma 1-2 orang. Ya, ruangan saya insya Allah bisa untuk 20 orang bisa. Di atas luas, di bawah juga, di basement juga luas. Biasanya kita di basement, tapi tadi belum sempat dibersihkan. Kemudian tempatnya yang utama di rumah, kemudian sesekali mungkin kalau saya ada keperluan, mungkin kita akan bawa keluar. Gitu. Nah, biasanya kalau daurah yang keluar ya. Bahkan pernah di Klaten segala ya. Belum pernah kesana tuh. Saya bawa ke Klaten, kawan-kawan latihan saya ngajar. Nah, kita masuk kepada kitab As-Shalah. Yang mana salat ini, ya ikhwah, adalah perkara yang sangat penting sekali sebagaimana disebutkan di dalam kitab ini. Salawat as-salawat al-mafurdhat khams. Salat yang wajib itu ada 5. Berarti di sana ada salat-salat yang tidak wajib. Di pikiran kita sudah langsung tersimpulkan bahwa oh, ada salat-salat yang wajib ada 5. Berarti di sana ada salat-salat yang lain selain 5 ini yang berarti hukumnya tidak wajib. 6. Kemudian yang pertama salat dzuhur, salat al-asr, salat maghrib, salat isya, kemudian salat fajar. Loh, kok urutannya dari dzuhur Ustaz, enggak subuh dulu gitu? Ya karena firman Allah begitu. Allah mengatakan, "Aqimis salata liduluqi syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr." Aqimis shalah, dirikanlah salat liduluqi syams. Ketika matahari sudah tergelincir. Ila ghasaqil lail, sampai malam, gelapnya malam, yaitu salat isya. Berarti duhur, asar, maghrib, isya. Wa qur'anal fajr, baru menyebutkan tentang salat fajar. Maka beliau mengurutkan sesuai dengan ayat tersebut. Cuma beliau tidak sebutkan ayatnya. Ya. Kemudian berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, maaf, dia mengatakan, "Furidat 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salawat lailata usri bihi 50." Diwajibkan atas Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 5 waktu itu pada malam. Maaf, salat itu, ini perintah salat ya. Perintah salat itu pada malam ketika Nabi itu melakukan Isra 50. Sebanyak berapa rakaat? Berapa kali salat? 50. 50 kali salat. Ya. 50 waktu. Bayangkan. 50 waktu 24 dibagi 50. 24 jam dibagi 50. Berarti setiap setengah jam 20 menit. Bayangkan antum setiap 20 menit, ya kita sholat dulu. 20 menit lagi, ya kita sholat dulu. Antum baru tidur 20 menit, sholat. Tidur lagi 20 menit, sholat. Karena awal disyariatkannya berapa? 50 waktu. Thumma nuqis, kemudian dikurangi. Nabi bertemu dengan Musa, Nabi Musa mengingatkan bahwa umatku aja enggak kuat kalau 50, mintalah keringanan dari Allah. Thumma nuqis, dikurangilah. Hatta ju'ilat khamsan. Sampai akhirnya menjadi hanya 5 waktu. Jadi ini rahmah. Kemudahan dari Allah SWT. Dari 50 waktu menjadi 5 waktu. Ya. Dan kemudahan itu bahkan mendapatkan keutamaan juga di sisi Allah SWT yang lebih. Apa itu? Meskipun 5 kali waktu salat, tetapi pahalanya seperti 50 kali salat. Jadi pahalanya tetap. Yang dikurangi hanya jumlahnya saja. Hatta ju'ilat khamsan thumma nudiya ya Muhammad, dipanggillah wahai Muhammad, innahu la yubaddal al-qawla ladai, perkataan itu tidak diubah. Wa innalaka bihadhihi khams, dan sesungguhnya untukmu 5 ini, khamsi, seperti 50. Maksudnya meskipun engkau melakukan 5 waktu, tetapi engkau mendapatkan pahala seperti engkau melakukan berapa? 50 waktu. Berarti al-hasanatu bi'ashri amthaliha, kebaikan itu satu kebaikan itu dihitung 10 kali lipatnya. Subhanallah. Jadi kalau kita salat subuh, berarti seakan-akan kita sudah salat 50 apa? Salat subuh berarti 10 kali salat subuh begitu. Kalau kita sholat duhur, berarti seperti kita sholat 10 kali sholat duhur. Pahalanya ya. Kemudian berdasarkan hadis Thalhah, Ibn Ubaidillah radhiyallahu an anna a'rabiyan jaa ila Nabi SAW. Jadi ada seorang A'rabi datang menghadap kepada Nabi SAW. Orang A'rabi itu orang yang tinggalnya di pinggir, di apa ya kalau kita nyebut ya, subab. Jadi dia pinggiran kota, bukan kampung loh ya, pinggiran kota. Kalau kita mungkin Klaten, belum sampai Klaten ya, Kalasan lah gitu, daerah Kalasan, daerah Bantul yang agak ke pantai, deket pantai begitu. Ini pernah mendatangi Nabi SAW. Apa tujuannya? Untuk menuntut ilmu. Dan dia datang hanya sekali itu saja. Dia datang hanya satu kali itu saja. Dia mengatakan, ya, ja'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tha'ir ras. Faqala ya Rasulullah. Di sini dia mengatakan, wahai Rasulullah, akhbirni ma faradallahu ala alayya minas salat. Ya Rasulullah, sebutkan kepadaku apa saja yang Allah wajibkan untuk atasku salat. Salat apa sih yang wajib, gitu aja. Kemudian Nabi mengatakan as-salawatul khams, salat lima waktu, illa an tatawwa syai'an, kecuali engkau ingin melakukan salat tatawu. Menunjukkan kepada kita bahwasannya yang diwajibkan itu hanya salat lima waktu. Selainnya masuk dalam kategori salat tatawu. Berarti salat witir termasuk tatawu. Salat tahiyatul masjid termasuk tatawu. Berdasarkan hadis ini. Meskipun nanti kita dalam pembahasan tentang salat tatawu ada di sana, salat tahiyatul masjid itu menurut musannif lebih kuatnya hukumnya adalah wajib. Ya, tetapi berdasarkan hadis ini para ulama menyimpulkan bahwa salat yang wajib itu lima waktu itu, selainnya adalah salat sunnah. Karena seandainya ada salat-salat wajib yang lain, maka pastilah Nabi SAW akan menjawab pertanyaan siapa? A'rabi tadi. Tidak hanya salat lima waktu, tapi salat yang lain juga yang wajib. Karena maqamnya di sini indal hajah, ketika dibutuhkan. Dan ta'khirul bayan, mengakhirkan penjelasan an waqtil hajah, dari waktu yang dibutuhkannya, hukumnya haram, tidak boleh. Saya ulang, di sini ada kaidah yang disebutkan oleh para ulama, ta'khirul bayan, ditulis dulu, dikasih kotak juga enggak apa-apa. Biasanya kadang ada kaidah-kaidah begini, ta'khirul bayan an waqtil hajah haram, ya. Meninggalkan penjelasan dari waktu dibutuhkannya, hukumnya apa? Haram. Tidak boleh. Kasih kotak gitu ya. Nanti ada satu lagi yang kaidah yang berbeda, yang serupa tapi tak sama. Ta'khirul bayan ila waqtil hajah mubah. Ta'khirul bayan ila waqtil hajah hukumnya apa? Mubah. Mengakhirkan penjelasan sampai waktu dibutuhkannya. Mengakhirkan penjelasan sampai waktu dibutuhkannya. Dibuka enggak apa-apa, Nak? Coba, Nak. Biar agak sejuk dikit. Mengakhirkan penjelasan sampai waktu dibutuhkannya. Contoh masalah apa? Masalah nikah. Ya, kalau anaknya sudah balig baru diajarin tentang nikah. Kan enggak mungkin anak 5 tahun diajarin nikah. Boleh enggak anak 5 tahun tidak diajarkan tentang kitabun nikah? Boleh. Kenapa? Karena ta'khirul bayan, mengakhirkan penjelasan, ila waqtil hajah, sampai waktu dibutuhkannya. Sedangkan yang terjadi dengan A'rabi tadi, dengan Nabi SAW, A'rabi tadi sudah membutuhkan ilmu saat itu. Setelah itu A'rabi ini pulang ke rumahnya, enggak kembali lagi. Datang hanya menuntut ilmu satu kali. Seperti halnya kalian mungkin. Datang ke Jogja, ya, hanya untuk menuntut ilmu selama kuliah di Jogja, habis itu pulang kampung. Meskipun kebanyakan kalau sudah di Jogja nggak mau pulang kampung, Jogja jadi kampungnya, gitu ya. Nah, tidak apa-apa ya, asalkan carinya jangan orang kota, kalau bisa cari yang orang di pedesaan begitu. Jadi memberi manfaat, menyebarkan manfaat ke daerah-daerah gitu ya. Mungkin kalau Ustaz Abduh Tuasikal sudah di daerah Gunung Kidul, nanti mungkin antum di daerah Bantul gitu ya, bersama Ustaz Ramlan. Mungkin Sleman belum ada, nah antum menjelajah ke Sleman gitu ya. Nanti dengan Ustaz siapa kalau di Sleman? Ustaz Aminur Bais, betul, di Condong Catur dan sekitarnya ya. Oh, daerah Merapi belum? Ah, di Merapi juga sebarkan. Kulon Progo jelas belum ada, padahal di sana sudah ada apa? Bandara ya. Ini bagus sekali nih prospek untuk dakwah, untuk bisnis ya. Siapa yang siap untuk menikah dengan gadis dari Kulon Progo? Ada nggak? Kalau ada, segera daftarkan ya. Nanti bisa dibantu rumaiso.com ya, ada biro jodoh di sana kan. Nah, sehingga Jogja ini nanti seluruhnya mengaji begitu, bukan hanya kota saja yang ngaji ya, setiap daerah mengaji. Baik, saya lanjutkan ya. As-salatul khams illa an tatawwa asya'a. A'rabi ini bertanya kepada Nabi. Nabi hanya menyebutkan yang wajib apa? Salawat al-khams. Ketika yang ke illa an tatawwa asya'a, kecuali engkau ingin tatawwa. Berarti selain salat lima waktu itu hukumnya apa? Sunnah. Kita masuk kepada kedudukannya di dalam agama. Ya ini mau enggak mau ya, antum harus belajari ini di awal. Ya. Apa kedudukan salat dalam agama? Ternyata salat ini mempunyai kedudukan yang tinggi dalam Islam. Karena Islam ini dibangun di atas lima perkara. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, "Buniyal Islam ala khams." Islam ini dibangun di lima pilar. Ya, seperti halnya rumah, rumah dibangun di atas ada yang empat, ada yang lima, ada yang enam, tergantung jumlah pilarnya. Tapi Islam dibangun di atas pilar yang jumlahnya ada lima. Kalau salah satunya hancur, maka Islamnya ikut hancur. Jadi kelima pilar ini harus ada. Apa lima pilar itu? Yang pertama adalah syahadat alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang kedua adalah iqamus shalah, mendirikan salat. Yang ketiga adalah ita'uz zakat, membayarkan zakat. Yang kelima, yang keempat adalah al-hajjul bait, berhaji di baitillah. Yang kelima, yang kelima shaum ramadan, berpuasa di bulan ramadan. Lima pilar ini semuanya harus jalan. Kalau seorang muslim tidak salat, berarti robohlah Islamnya. Kalau seorang muslim tidak membayar zakat, robohlah Islamnya. Kalau seorang muslim tidak berhaji di baitillah, robohlah Islamnya. Demikian pula kalau seorang muslim tidak berpuasa di bulan Ramadan. Maka seorang muslim itu ya dia harus bersyahada, dia harus sholat, dia harus membayar zakat, dia harus berhaji, dia harus berpuasa Ramadan bagi semua yang mampu melakukannya. Karena mungkin ada yang tidak mampu membayar zakat karena enggak kaya-kaya. Ya. Mungkin ada yang gak mampu berhaji karena corona gak berakhir juga, sehingga hajinya belum dibuka. Mungkin ada yang gak mampu puasa karena udah tua, udah gak mampu lagi puasa. Tapi bagi yang mampu, semua ini, pilar ini harus terpenuhi. Kalau enggak, Islamnya hancur. Maka kedudukan Islam sangat, maaf, kedudukan sholat sangat tinggi di dalam Islam. Ya, belum lagi orang yang meninggalkannya itu hukumnya kufur. Nih hukum tarikiha, orang yang meninggalkannya. Ajma'al muslimun ala anna man jahada fariidhatash shalah. Kaum muslimin telah sepakat. Ijma', ini salah satu sumber dari agama kita. Karena sumber agama kita itu yang pertama adalah yang disepakati oleh para ulama, Alkitab. Kemudian As-Sunnah. Dan ini tidak tepat perkataan demikian. Yang tepat adalah Al-Qur'an was sunnah. Ya. Meskipun saya mengatakan kemudian, tetapi maksudnya adalah dan. Al-Kitab. Yang kedua apa? As-Sunnah. Ini bukan dari urutan ya. Karena Alkitab was-sunnah sama kedudukannya. Alkitab was-sunnah, kemudian al-ijma'. Ya. Kemudian qiyas. Sampai di situ sepakat para ulama. Nanti sumber yang lain khilaf di antara mereka. Ada masalah mursalah, ada istihsan, ada istishab dan yang lainnya. Ada qaul sahabi. Nah, ini ijma. Kaum muslimin sepakat bahwa orang yang menolak diwajibkannya salat. Orang yang menolak diwajibkannya salat, artinya tidak meyakini salat itu wajib. Tidak meyakini salat itu wajib. Apa hukumnya? Faqad kafar. Dia kufur. Meskipun apa? Meskipun dia salat. Orang muslim dia salat. Tapi ketika ditanya, apakah salat itu wajib? Dia sebagai kiai mengatakan, tidak, salat itu tidak wajib. Maka apa hukumnya? Kufur. Karena kaum muslimin telah sepakat bahwa salat itu adalah wajib. Dan orang yang menolak kewajibannya, kufur. Meskipun dia salat. Wa kharaja anil Islam. Dia telah keluar dari Islam. Lakinnahum ikhtalafu fi man taraka shalah ma'tiqadihi wujubihi ma'tiqadihi wujubuha. Tetapi para ulama berbeda pendapat di dalam permasalahan orang yang meninggalkan salat dengan keyakinan wajibnya. Dia tahu salat itu wajib, tapi apa? Dia enggak salat. Karena apa? Malas. Dia tahu salat itu wajib, tapi malas. Atau mungkin karena pekerjaannya menjadikannya apa? Tidak salat karena pekerjaannya berat, ya. Mungkin di sawah, mungkin juga di pasar. Dia enggak sempat mau salat, akhirnya dia enggak salat. Tapi dia yakin salat itu hukumnya wajib. Ya. Maka orang yang seperti ini hukumnya diperselisihkan oleh para ulama. Wa sababul khilaf, sebab khilafnya tentu khilafnya antara kufur atau tidak kufurnya. Ya. Sebagian para ulama atau sebab khilafnya adalah beberapa hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang orang yang meninggalkan salat. Bahwa orang yang meninggalkan salat itu disebut oleh Nabi kafir. Min ghairi tafriqin bainal jahid wal mutahawin, tanpa membedakan antara orang yang meninggalkannya karena apa? Menolak kewajibannya ataupun yang mutahawin itu artinya meremehkan, ya, meremehkan salat itu. Seperti contohnya hadis dari Jabir, Nabi SAW pernah bersabda, inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus salat. Sesungguhnya yang membedakan seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran itu ketika dia meninggalkan salat. Artinya kalau seseorang meninggalkan salat, maka itulah yang membedakan dia antara muslim dengan kafir. Berarti yang meninggalkannya kufur. Kata meninggalkan di sini tarkus shalah, adakah jahidan atau takasulan wa tahawunan? Ada tidak kata itu? Tidak ada. Nabi tidak merinci. Maka para ulama mengambil hadis ini dan difahami bahwa yang kufur secara sepakat para ulama adalah yang tarakas shalah jahidan. Sama seperti orang yang tidak mau membayar zakat jahidan. Ya. Jadi di zaman Nabi SAW itu orang yang tidak mau sholat jahidan diperangi. Di zaman Abu Bakar orang yang tidak mau bayar zakat jahidan juga diperangi. Ingat ya, jahidan tadi apa maknanya? Menolak akan wajibnya. Seperti ketika di zaman Abu Bakar dikepalai oleh Musailam al-Kadzab, mereka mengatakan kunna nadfa'u li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma mat. Kita dulu memang biasa bayar zakat kepada Nabi, tapi Nabi sudah meninggal dunia. Maknanya apa maksudnya? Maksudnya ya sudah, kami tidak lagi wajib membayar zakat. Padahal zakat itu kewajiban setiap muslim yang memiliki harta. Bukan kewajiban yang hanya diwajibkan ketika Nabi SAW masih hidup. Berarti dia tidak membayar zakatnya karena apa? Jahidan. Sama dengan orang yang meninggalkan sholat, karena jahidan maka dia kufur. Berdasarkan kesepakatan. Sedangkan untuk yang mantaraka sholah mutahawinan wa takasulan, maka di sini para ulama sebagiannya mengatakan tidaklah, dia tidak masuk dalam hadis inilah, tidak kufurlah. Maka terjadi khilaf di antara para ulama apakah mereka kafir atau tidak. Ini penting ya ikhwah, ya. Karena kaitannya dengan apa? Ketika orang meninggal dunia, antum sholatkan apa enggak? Kalau dia kafir, dia enggak sholat. Antum sholatkan enggak? Tidak boleh menyolatkan orang yang kafir. Kemudian kalau dia kafir, tidak sholat. Bagaimana dengan sembelihannya? Menjadi tidak halal. Jadi jangan dianggap enteng ya. Hukum itu ada konsekuensinya. Kalau dia mau menikah dengan wanita muslimah, dia kafir. Boleh enggak? Tidak boleh. Kalau dia kafir, boleh enggak dia ikut berjihad bersama kaum muslimin? Tidak boleh. Jadi konsekuensi dari kufur itu tidak sedikit. Nah sekarang berapa banyak orang Indonesia yang tidak sholat? Antum hitung sendiri. Berapa banyak orang Indonesia yang tidak sholat? Antum mau hukumi semuanya kufur? Masuk penjara antum. Ya? Karena antum menyebarkan aliran sesat. Meskipun ada di antara para ulama yang mengatakan hukumnya kufur. Tetapi pemerintah kita tidak menghukumi orang yang meninggalkan sholat itu kufur. Mungkin MUI dalam hal ini tidak menghukuminya kufur. Sehingga apa? Ya kalau ada orang muslim, KTP-nya Islam, kita tahu keluarganya muslim, ya, ya kita sholatkan. Baik kita tahu dia sholat atau tidak sholat. Karena apa? Karena di negeri kita hukum orang yang meninggalkan sholat tidak kufur. Ya. Nah. Kita lanjutkan. Wa an Buraidah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Buraidah juga, ini hadis lain serupa. Al ahdu allazi bainana wa bainahum shalah. Yang perjanjian di antara kita dengan mereka, mereka siapa? Orang kufar. Adalah salat. Jadi yang membedakan antara Al-ahdu di sini bisa juga kita artikan al-farqu, perbedaan. Perbedaan antara kita dengan mereka adalah salat. Faman tarakaha, yang meninggalkan salat faqad kafar, maka kufur. Lakin ar-rajih. Nah, di sini beliau menyebutkan yang rajih. Min aqwal ulama annal murad bil kufri huna al-kufrul asghar. Yang dimaksud dengan kufur di sini adalah kufur yang kecil. Alladzi la yukhrij 'anil millah. Yang tidak mengeluarkan seseorang dari agama. Karena kata kufur itu memang tidak selalunya apa? Keluar dari Islam. Ya. Contoh, sibabul muslim fiskun wa qitaluhu kufrun. Sibabul muslim fiskun wa qitaluhu kufrun. Sibabul muslim, mencela seorang muslim itu perbuatan fasik. Membunuhnya kufur. Kufur enggak? Menggunakan kata kafar, kufur. Apakah yang dimaksud kufur mengeluarkan dari Islam atau tidak? Jawabannya tidak. Orang yang membunuh tidak menyebabkannya keluar dari Islam. Ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un." Dan di sini masih disebut pembunuh itu dengan kata akh. Berarti dia tidak kufur. Dan di dalam Islam sendiri, dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa seorang yang melakukan dosa besar itu tidak kufur. Seperti membunuh, itu hukumnya tidak kufur. Mereka melakukan perbuatan dosa besar, tetapi mereka tidak keluar dari Islam. Hukum mereka bagaimana? Tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah menginginkan akan diampuni, kalau Allah menginginkan akan disiksa. Ya. Baik, sehingga kata kufur di dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah terkadang tidak selalunya dimaknai kufur keluar dari Islam. Pahami dia ikhwah wal akhawat. Ya. Kata kufur dalam Islam tidak selalunya dimaknai keluar dari Islam. Kadang juga kufur nikmah juga bisa. Ya. Seperti hadis-hadis yang lain banyak dalam sunnah Nabi SAW banyak menyebut kata kufur. Tetapi kufurnya tidak mengeluarkan dari Islam. Sudah ya? Kita lanjut. Ini yang rajih menurut beliau. Makna kufur di sini tidak mengeluarkan dari Islam. Jam'an bain hadhil ahadith wa hadith ukhra akhar. Dengan menggabungkan hadis ini dengan hadis-hadis yang lain. Minha di antaranya. Ya? Hadis dari Ubadah bin Samir radhiyallahu anhu. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Khamsus salawat. Katabahunna Allah alal ibad. Salat lima waktu yang Allah tuliskan atau wajibkan kepada seorang hamba. Man ata bihinna, yang mendatangi salat-salat itu, lam yudhi'u minhunna syai'an, lam yudhi' minhunna syai'an, dan tidak menyia-nyiakannya sedikitpun. Istighfafan bihaqqihinna, ya, karena menganggap apa, ringan hak-hak mereka, hak salat maksudnya. Kana lahu indallahi ahdun an yudkhilahul jannah, maka dia memiliki janji dari Allah Subhanahu wa taala, Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Ini bagi yang menjaga salat lima waktu. Ini penting sekali, terutama para wanita, ya. Kenapa para wanita perlu kita tekankan tentang kewajiban salat ini? Karena para wanita itu sering kedatangan tamu, lain dengan laki-laki. Laki-laki itu kan jalan terus, sholat gak pernah berhenti. Jadi istiqomah. Kalau perempuan, ya, setiap bulan pasti kedatangan tamu. Kalau sudah kedatangan tamu, sholat gak? Enggak. Nanti kalau sudah kedatangan tamu seminggu, gak sholat. Kira-kira berat gak mau sholat lagi? Tanya mereka. Ya, berat gak sholat lagi? Apalagi kebiasaannya kalau gak sholat itu, habis subuh tidur atau tidurnya bablas sampai jam 8 gitu. Ya, tiba-tiba udah bersih. Dia harus bangun subuh lagi. Enggak bisa bangun jam 8. Akhirnya gimana? Nah, tanyakan pada para wanita. Mereka lebih tahu bagaimana beratnya mengerjakan salat ketika berhenti. Makanya saya kalau latihan enggak pernah berhenti, Mas. Ya. Kawan-kawan itu kalau mau libur latihan, saya larang. Nggak ada libur. Karena sekali libur, itu bisa menyebabkan pertemuan yang berikutnya apa? Berkurang pengunjungnya. Jadi biar PPKM, latihan. Cuma bentuk latihan yang kita rubah. Ya, sama kajian begini juga, kalau diliburkan, khawatirnya minggu depan udah pada nggak datang. Ya, karena libur. Besoknya, males. Gitu. Ya, besok minimal 4 ya yang datang ya. 4 yang datang minimal. Enggak 4 saya batalkan kajiannya. Beneran, enggak main-main saya. Panitia enggak dihitung loh ya. Serius. Ya. 6. Biar semangat. Soalnya saya yakin ada juga yang dari Jogja yang atau mungkin tinggalnya di Jogja atau mungkin sudah mulai kuliah, ya, saya yakin ada, nggak mungkin dari sekian itu nggak ada, nggak mungkin. 4 ya, Bismillah. Nggak 4 batal bener Mas, nggak main-main saya, ya, saya anggap nggak mau kajian begitu, karena asalnya kajian itu apa? Tatap muka, nggak ada kajian online. Online ini sambil makan, coba tanya ikhwan di belakang, di balik layar ini ya. Ada yang sambil ngemil kacang. Ustadznya aja gak bisa sambil ngemil. Ya, mereka sambil ngemil gini. Sambil minum teh. Antum aja tehnya belum disentuh tuh. Karena tatap muka ya. Dituang ya. Dituang nanti dingin gak enak. Hah? Baik. Kemudian saya lanjutkan tadi sampai di mana? Janji Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan orang yang menjaga salat tadi ke dalam surga. Wa man lam ya'ti bihinna. Sedangkan yang tidak mendatangi salat, falaisa lahu ahdun indallah. Maaf, falaisa indallahi ahdun. Maka tidak ada baginya janji Allah. Insya'a azabahu. Kalau Allah mau akan disiksa. Wa insya'a ghafaralah. Tapi kalau Allah mau akan diampuni. Kata wa insya'a ghafaralah. Kalau Allah mau maka akan diampuni, menunjukkan bahwa dia tidak kufur. Karena kalau kufur, adakah ampunan bagi orang kafir? Tidak ada. Orang yang kufur tidak mendapatkan ampunan. Tidak ada ampun bagi orang kufur. Di sini orang yang tidak orang yang tidak sholat tadi dikatakan di dalam hadis ini insya Allah wa insya ghafarallah. Kalau Allah menghendaki akan diampuni. Berarti dia masih ada kemungkinan mendapatkan ampunan. Berarti dia tidak kufur. Paham ini ya ikhwah? Ya. Berarti meninggalkan sholat termasuk dosa besar. Tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Falamma raddan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amr man lam ya'ti bihin. Dan ketika Nabi SAW mengembalikan perkara orang yang tidak mendatangi salat kepada kehendak Allah tadi, masyiatillah tadi, insya'a azabahu wa insya'a ghafaralah, alimna, kita menjadi tahu, anna tarkahunna dunal kufri wasyirk, bahwa meninggalkan salat itu dosanya, berarti tidak sampai derajat kufur dan syirik. Kata duna maknanya apa? Tidak sampai. Ya. Jadi kata duna di dalam bahasa Arab itu maknanya apa? Tidak sampai. Dunal kufur artinya belum sampai kekufuran atau tidak sampai kufur dan juga tidak sampai syirik. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah ta'ala innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Lihat, Allah mengatakan sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Tadi diampuni enggak orang yang meninggalkan salat? Ada kemungkinan insya'a ghafarallah. Padahal Allah tidak mengampuni dosa syirik. Berarti orang yang meninggalkan salat tadi tidak kufur. Ya. Innallaha yaghfir, karena Allah tidak mengampuni dosa syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa-dosa selain syirik bagi yang dikehendakinya. Ingat, dosa yang paling besar adalah apa? Syirkun akbar. Itu dosa yang paling besar. Ya. Baik, kemudian wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdul muslim yaumal qiyamah as-shalah al-maktubah. Sesungguhnya awal yang pertama dihisab seorang hamba itu muslim di hari kiamat itu adalah tentang salat lima waktu. Maksudnya yang dihitung, yang dipertanyakan, ya. Pintunya diganjel. Yang akan ditanyakan pertama kali apa? Di hari kiamat? Sholat dulu yang ditanyakan. Jadi antum akan ditanya nanti pertama kali di hari kiamat itu tentang sholat. Bagaimana sholat antum? Kalau sholatnya baik, maka bisa lanjut. Tapi kalau sholatnya buruk, ya. Inna awalama yuhasabu bihil abdul muslim yawmal qiyamati sholatal maktubah. Fa'in atammaha. Kalau dia menyempurnakan, maka titik-titik-titik, gitu ya. Wa illa, tapi kalau tidak, qilan duru hallahu min tatawu. Kalau dia menyempurnakan, selamat dia. Tapi kalau dia tidak menyempurnakan sholat wajibnya, unduru. Stop. Lihat dulu. Hallahu min tatawu. Ada enggak dia amalan-amalan sunnah? Fa in kana lahu tatawu, kalau dia mempunyai amalan sunnah, tadi kan sholat wajib. Kalau dia sholat sunnah, mungkin dia sholatnya kalau tarweh, dia sholat. Sholatnya kalau apa? Tarweh. Kalau tarweh, dia sholat. Kemudian kalau sholat id, dia sholat. Tapi sholat lima waktu, enggak sholat. Ya? Ternyata ada sholat tatawu. Fa'inkana lahu tatawu, ukmilatil faridah min tatawu'in. Maka disempurnakanlah yang wajib tadi dengan apa? Sunnah. Thumma yuf'alu bisa'iril amal, kemudian dikerjakan, artinya diperlakukan seperti yang di atas tadi, seluruh amalan-amalan mafruḍah yang diwajibkan seperti salat. Jadi, ketahuilah bahwasanya amal sunnah di sini memiliki peran yang besar sebagai penyempurna ibadah salat yang dilakukan oleh seorang muslim. Kemudian masih ada lagi hadis dari Hudzaifah. Yuk kita selesaikan, habis itu kita selesai ya, bubar ya. An Hudzaifah bin al-Yaman qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadrusul Islam kama yadrusu washiyyath thawb. Seseorang mempelajari Islam seperti dia mempelajari pakaian yang berwarna-warni. Hatta la yadri ma siyam wala salah wala nusuk, sampai dia tidak paham tentang apa itu puasa, apa itu salat, apa itu haji, wala sadaqah, tidak pula zakat. Ada enggak orang yang Islam yang kayak gini Islamnya? Hah? Islam apa? Campur-campur gini. Belajar Islam gado-gado. Akhirnya sholat juga enggak, puasa juga enggak, haji juga enggak, zakat juga enggak. Tapi dia enggak mau dibilang enggak Islam. Islam. Ya, ini Islam. Ya, Islam kearifan lokal. Nyebutnya gitu ya. Wah, susah juga nih. Ternyata udah disebutkan oleh Nabi SAW. Kan, luar biasa ya. Berapa ribu tahun yang lalu? 1400. Sudah berapa sekarang? 30 berapa? 1400? Hijrinya? Nah, 42 tahun yang lalu udah disebutkan oleh Nabi SAW. Ya, ini termasuk mukjizat Nabi SAW. Allah menyebutkan, Allah menyampaikan kepada nabinya tentang perkara yang akan datang. Sampai orang itu gak tahu sholat, gak tahu zakat, gak tahu haji. Waliyasriya ala kitab Allah azza wa jalla fi lailah. Kalau dia baca Quran, baca semalaman. Satu malam selesai. Falayabqa fil ardi minhu ayah. Maka tidak tersisa di bumi ini darinya ayat. Watabqa tawa'if minan nas. Tersisa sekelompok dari manusia, asy-syekhul kabir, orang yang tua, al-ajuz, yang lemah, yaquluna adrakna aba'ana ala hadhil kalimah. Kami dulu mendengar bapak-bapak kami mengucapkan kalimat ini, la ilaha illallah, fanahnu naquluha. Maka kami pun mengucapkannya. Jadi Islam ini akan jadi seperti ini. Orang enggak tahu Islam. Taunya cuma karena turun-temurun. Ya. Ada gak Islam yang seperti ini? Ini yang banyak di masyarakat kita sekarang. Masyarakat gak paham tentang ibadah, gak paham tentang muamalah, gak paham tentang Islam. Taunya dulu bapaknya ngajarin gini gitu. Baca Quran, baca. Ibadah ini, ibadah. Ya. Taunya Islam itu sebagai apa? Tradisi. Bukan agama yang diyakini kemudian diamalkan. Sampai-sampai dia tadi mengatakan apa? Dulu kakek kami, bapak kami itu gini loh. Kalian masih enggak menemukan di zaman sekarang ini tradisi-tradisi yang dulu? Contoh ya, kalau di Jogja itu mungkin ngelabuh ya, masih ada ya. Ngelabuh itu di Parangtritis sana mereka kalau musim apa begitu, mereka nyiapkan makanan kemudian diserahkan ke laut itu ngelabuh. Itu tradisi yang dianggap itu bagian dari agama, padahal itu agama apa? Agama apa? Agama selain Islam, kan gitu. Ya. Kemudian kalian juga tahu mungkin tradisi kalau orang bangun jembatan peresmiannya pakai apa? Pala sapi. Pala kambing enggak ini. Pala sapi, ya. Ditanam, dipersembahkan. Ngomongnya ini tradisi lah, gitu. Nah, Islam itu juga bisa sampai seperti itu. Sampai hanya menjadi tradisi. Dulu bapak kami mengucapkan la ilaha illallah, ya kami ucapkan. Sehingga mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, paham enggak maknanya? Enggak paham. Yang penting la ilaha illallah gitu. Karena dulu kakek-kakek kami ngajarkannya gitu. Ada enggak yang sekarang menjalankan Islam cuma ikut-ikutan begini karena tradisi? Ada. Dan mungkin kebanyakan orang Islam ini sekarang cuma begitu. Baca Quran ya karena dulu dibiasakan oleh orang tuanya baca Quran. Bukan karena dia ingin ibadah berzikir kepada Allah dengan membaca Al-Quran. Nah. Faqala lahu silah. Maka silah mengatakan, ma tughni anhum la ilaha illallah. Tidak mencukupi bagi mereka itu kata la ilaha illallah. Wahum la yadrun masalah wala siyam. Sedangkan mereka tidak paham apa makna salat, apa makna apa itu salat, apa itu puasa, wala nusuk dan apa itu ibadah, ya bisa haji. Wala sadaqah, tidak pula zakat. Fa'arada anhu Hudzaifah. Maka Hudzaifah berpaling darinya. Thumma raddah alaihi thalathan, kemudian menjawabnya 3 kali. Kullu dhalika yu'ridu inda Hudzaifah. Itu semua dihadapkan kepada Hudzaifah. Thumma aqbala alaihi fi thalithah, ketika ketiga kalinya. Faqala ya silah, wahai silah, kata Nabi. Najayna tunjihim minan nar. Silah menyelamatkan mereka dari an-nar. Nabi menyebutnya 3 kali. 6. Nah, di sini sungguh disayangkan bagi umat yang akan datang yang tidak memiliki perhatian kepada salat, dan sehingga ketika salat ini ditinggalkan, mereka semestinya dimasukkan ke dalam neraka, tetapi mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, karena ada apa, ada silah, itu hubungan dengan nenek moyang mereka, ya. Ini juga tertuang dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Ada yang pernah dengar ayatnya? Saya terlupa ayatnya, ya, terkait dengan masalah ini. Sebentar. Turiyatahum. Nah, ini ayatnya firman Allah Ta'ala dalam surat Tur. At-Tur, ya. At-Tur ayat yang ke-21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Dan orang-orang yang beriman kemudian diikuti keimanan itu oleh keturunan mereka. Alhaqna bihim dzurriyyatuhum. Maka kami ikutkan bersama mereka keturunan mereka. Wa ma alatnahum min amalihim min syai' ila akhiril ayah. Sehingga kalau tidak karena keluarga itu, hubungan keluarga iman, maka mereka pun tidak akan selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Selesai, ya. Untuk hari ini sudah lebih dari waktunya, ya. Taib, ada pertanyaan? Di sini dulu sebelum yang online. Belum ada? Yuk. Bismillah, semoga Allah senantiasa memuliakan Ustaz. Ustaz, saya pernah mendengar perkataan ulama yang insya Allah masyhur, bahwa kebanyakan manusia yang sibuk dengan fikih, dia akan lupa dengan Al-Quran. Mohon penjelasannya, Ustaz. Iya, begini, karena waktu seseorang itu terbatas. Ketika dia menggunakannya tidak untuk berzikir kepada Allah, ya tentu dia akan disibukkan dengan yang lain, begitu. Kalau seseorang menyibukkan dirinya dengan mengingat Allah, yaitu dengan membaca Al-Quran, maka dia tidak akan sempat untuk apa? Dia tidak akan sempat untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan yang mubah atau bahkan makruh, haram dan yang lainnya. Maka usahakan kita menghabiskan waktu kita untuk berzikir, mengingat Allah, baik menghadiri majelis ilmu, membaca Al-Quran, supaya enggak sempat untuk ya mungkin nonton TV ataupun perbuatan-perbuatan yang lain yang melalaikan kita dari mengingat Allah. Nah, bismillah, assalamualaikum Ustaz. Kita kalau wajib yang kita bahas ini apakah termasuk fikih mazhab tertentu? Jazakumullahu khairan. Baik, untuk mazhab beliau tidak berpegang pada mazhab. Kalau dicari akarnya memang beliau Mesir itu mazhabnya adalah mazhab Syafi'iyah. Sehingga sebenarnya cocok sih dengan masyarakat Indonesia, begitu ya. Tetapi beliau sendiri tidak mengikuti satu madhab di dalam penulisan buku ini, dan beliau lebih condong kepada dalil apa yang menurut beliau rajih dalilnya, maka beliau ambil. Sehingga kitab ini bukanlah madhab Hambali, bukan pula madhab Syafi'i, bukan pula Hanafi atau Maliki. Sehingga antum jangan khawatir, ya. Dalilnya di sini sudah kuat, dan antum mulai dari ini dulu, begitu. Sebenarnya ada cara di antara para ulama itu dalam menuntut ilmu, mereka bermadhab dulu. Artinya mereka pelajari kitab-kitab madhab, kemudian setelah itu meningkat mempelajari khilaf di antara para ulama. Kalau mereka tidak menemukan yang rajih dari pendapat itu, mereka akan kembali kepada apa? Madhab. Nah, kalau kita mempelajari sudah yang rajih ini, maka setelah itu kalau kita nanti menghadapi khilaf dalam masalah-masalah kita, berarti kita kembali kemana? Kepada yang dirajihkan oleh Syekh Abdul Azim Al-Badawi. Ya, beliau juga tidak maksum, beliau juga manusia, beliau juga bisa salah, sebagaimana kita juga bisa salah. Ya, jangan orang lain terus yang salah ya, sedangkan kitanya selalu benar. Ya, mereka bisa salah, kita juga bisa salah. Semuanya kita berusaha untuk mendapatkan apa yang benar. Nah, ada lagi? Bismillah, bagaimana cara yang tepat untuk mendakwakan saudara atau sahabat yang masih meremehkan sholat, belum menjalankan kewajibannya dengan baik? Cara mendakwainya, hidup bersamanya. Ini udah cara paling mudah. Tapi antum harus kuat dulu, antum harus ihtimam dengan sholat ya, dan seterusnya. Ketika bersamanya di waktu-waktu sholat itu antum ajak untuk sholat, setidaknya dia melihat antum ihtimam terhadap sholat ya, mungkin dalam trip apa camping, mungkin dalam trip apa rekreasi, safar, lakukan safar. Karena seseorang itu bisa terlihat keasliannya ketika apa? Musafir. Lihat kelihatan keasliannya. Antum enggak akan kenal seseorang sampai antum safar dengan dia. Nah, di saat safar itu antum adakan daurah. Daurahnya simpel aja. Ketika waktu sholat, antum ajak sholat, udah itu aja. Gak usah dakwah yang lain-lain, gak usah sebutkan dalil, gak usah sebutkan. Ketika datang waktu sholat, yuk kita berhenti sholat dulu. Wah, nanti aja ya. Ya kalau gitu, afan ya, ana mau sholat dulu. Gitu. Pasti namanya manusia pasti akan berpikir. Dan pasti akan apa? Tersentuh hatinya. Mungkin saat itu enggak. Tapi setelah perjalanan itu, dia pulang gundah. Dia akan berpikir, dia akan ini, dia akan wah teringat. Subhanallah, ya kemarin sungguh senang, menyenangkan rihlah bersama seorang talibul ilm yang selalu mengingatkan tentang sholat. Akhirnya dia akan sholat. Dan uswatul hasanah atau contoh yang baik itu lebih apa namanya ya, lebih kuat daripada dakwah kepadanya. Ya, nah, apalagi saudara kadang, waduh berat juga itu, ya. Nah. Bismillah, assalamualaikum. Amin. Afwan izin bertanya, Bagaimana dengan kondisi Islam mengikuti keturunan, turut sholat, turut puasa, namun juga mengerjakan hal-hal yang berkaitan dengan yang gaib? Mohon penjelasan Ustaz. Jazakumullahu khairan. Iya, tadi kalau mengikuti ayatnya memang selama mengikuti nenek moyang yang muslim, yang beriman, yang mentauhidkan dan tidak melakukan kesyirikan, ya akan diikutkan bersama mereka begitu. Tapi syaratnya apa? Tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah menyekutukan Allah maka kufur. Ya. Kharij 'anil millah, keluar dari Islam. Sehingga tetap ada yang harus dia lakukan, yaitu menghindari perbuatan syirik. Jangan hanya ikut-ikutan, tapi dia juga harus belajar tentang Islam. Nah, ya masuk tahawunannya, dia berdosa tetapi tidak kufur. Nah, cukup. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.